Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita semua sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah mengingat dan meninjau ulang hikmah, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tiada lain benar-benar kita ini hanya murni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan agar supaya ya'budun, yaitu benar-benar beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yuwahidun, mentauhidkan Allah dalam segala peribadatan. Dan ini merupakan dakwah seluruh para nabi dan rasul, sepakat bahwa mereka memulai dakwahnya kepada umatnya masing-masing nabi dan rasul itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauh dari kesyirikan dan hal-hal yang menuju kepada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masalah yang cukup mendapatkan perhatian yang besar yang terjadi baik di zaman dulu, di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun di masa Khulafaur Rasyidin, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan sampai pada hari ini, detik ini, para ulama Ahlus Sunnah pun mereka sangat memperhatikan dan sangat mengutamakan permasalahan tauhid. Karena sesungguhnya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala, akan menjadi penyebab leburnya dan rusaknya amalan dia secara keseluruhan. Demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbitanna amaluk. Kalau kamu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam peribadatannya, maka niscaya amalan kamu semua terhapus. Dengan dasar ini dan sekian ayat yang lain dalam Al-Quran dan sekian hadis-hadis yang sahih, bahwa masalah tauhid, masalah memberantas kesyirikan ini adalah perkara yang menjadi tolak ukur daripada dakwah yang ada pada nabi kita dan para rasul-rasul terdahulu. Demikian pula para ulama Ahlus Sunnah pun di zaman sekarang, mereka sangat mementingkan perkara ini. Sampai-sampai Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama besar, mengajarkan kepada murid-muridnya kitab Usulul Thalathah, sebanyak 5 kali. Setingkat beliau yang dipuji oleh para ulama Ahlussunnah yang lain tentang keilmuannya, tentang waroknya, dan tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau rahimahullah. Demikian pula yang kita saksikan dan kita lihat dan kita ikuti dari para ulama Ahlussunnah yang lain pun juga demikian. Hal ini juga memicu bagi kita untuk tentunya mengikuti maslak mereka, mengikuti jalan mereka, para ulama Ahlussunnah, di dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sebuah penjelasan bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Demikian pula betapa sengsaranya dan ruginya bagi hamba Allah, seorang muslim yang tidak mensyukuri nikmat ini dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita melihat dan membaca dan mendengar, kenapa kaumnya Nabi Nuh Allah binasakan, Allah tenggelamkan semua yang tidak ikut bersama beliau. Demikian pula Nabi Lut, demikian pula nabi-nabi yang lain, Nabi Musa alaihi salam sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyebabnya mereka kufur, mengingkari dan menentang akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka ketika diutus oleh Allah seorang rasul di tengah-tengah mereka. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam bab ini, fa'asaru fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila, kata Allah. Fir'aun bermaksiat, mengingkari dan menentang seorang rasul, Nabi Musa alaihi salam, maka kami siksa, kata Allah, dengan siksaan yang sangat pedih dan sangat memberatkan akibat maksiat kepada rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam, dan menentang Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun Allah siksa di dunia dan di akhiratnya. Oleh karena itu, bermula dari ini semua, maka hendaklah kita jangan sampai terjatuh dan terjerumus sebagaimana umat-umat terdahulu terjerumus dalam lembah pengingkaran akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga harus memahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu untuk ditaati, bukan untuk diselisihi dan diingkari. Sebab bukti seorang muslim itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan siapapun di muka bumi ini bahwa dia cinta kepada Allah namun tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan mengingkarinya dan menentangnya, maka itu sebuah pengakuan yang palsu, sebuah pengakuan yang tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bab ini, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatmu, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena sesungguhnya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan mencintai dia dan mengampuni dosa-dosa dia. Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus dosa-dosa kalian ketika kalian mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kondisi orang-orang jahiliyah di zaman dulu ketika menyikapi dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara masalah yang terjadi pada orang-orang jahiliyah, pengingkaran mereka akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl di ayat ke-83, ya'rifuna nikmatallahi thumma yunkirunaha. Mereka orang-orang jahiliyah faham, tahu, ngerti akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi mereka mengingkarinya. Dalam ayat ini ada faedah yang sangat luar biasa. Di antara faedah-faedah yang lain, yaitu ternyata nikmat-nikmat itu hanya Allah yang memberikan. Ayat tadi menyebutkan, yaitu ya'rifuna nikmatallah. Nikmatallah adalah susunan idhofah dalam bahasa Arab yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, di mana nikmat itu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, penyandaran nikmat-nikmat itu kepada selain Allah termasuk syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan otomatis dia telah kufur, mengingkari akan nikmat-nikmat Allah tersebut. Dan hal itu merupakan bagian dari amalan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Sebagaimana yang telah disebutkan di ayat tadi, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Wa aktsaruhumul kafirun. Mereka orang-orang jahiliyah itu faham akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian mereka ingkari nikmat tersebut dan mayoritas mereka kufur akan nikmat-nikmat Allah tersebut. Makna ayat ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kata beliau, mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya. Ketika Allah mengutus Muhammad ibni Abdullah sebagai nabi dan rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, sehingga mereka faham akan nikmat tersebut, namun mereka ingkari itu semua dalam bentuk inadan wastikbaron, bukan sekedar mengingkari tapi menentang sekaligus sombong. Sesungguhnya kesombongan ini adalah perkara yang cukup berat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara sombong ini sangat rentan dan sangat mudah menyebar di kalangan kaum muslimin. Ketika kita mengetahui jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna sombong adalah ghamtul haq wa ghamtun nas, maka kita harus waspada, kita harus introspeksi diri kita, kita harus lebih berhati-hati di dalam berucap, di dalam berbuat, dan di dalam meyakini sebuah keyakinan. Ketika Rasulullah menyebutkan ternyata makna sombong itu bukan orang yang berpakaian baru dan bagus, bukan orang yang mengenakan sandal yang baru dan bagus, tapi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan yang lain. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika memang orang itu atau seorang muslim benar-benar menghayati makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diterima dengan sepenuh hati. Karena memang konsekuensi ucapan Muhammadur Rasulullah adalah membenarkan, menerima, dan mengerjakan apa yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka orang-orang jahiliyah sangat mengetahui dan meyakini bahwa nikmat yang Allah turunkan di tengah-tengah mereka itu seorang Rasul, yaitu Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan dalam surat Al-An'am di ayat ke-33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami, kata Allah, mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan kepada kamu itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan kamu, wahai Muhammad. Mereka ini sebenarnya tidak mendustakan kamu, wahai Muhammad. Tapi sesungguhnya orang-orang yang zalim itulah yang mendustakan dan menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cap dalam ayat ini, Allah garis, Allah klaim dalam ayat ini bahwa ternyata orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan merupakan dari hawa nafsunya. Itu murni wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah ditegaskan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hawa nafsunya, namun wahyu yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Sehingga kewajiban bagi kita dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan dicontohkan dan dilakukan dan diyakini, untuk kita terima, kita benarkan, kita imani, kita laksanakan, dan kita bela dan kita perjuangkan. Kita laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya sebagai bukti bahwa kita bersaksi Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Mereka tahu akan nikmat Allah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu merupakan akbarun nikmah, nikmat yang terbesar atas manusia ini. Namun mereka mengingkarinya, orang-orang jahiliyah, dan menentangnya. Kemudian yang kedua pembahasan dari bab ini, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah atas mereka yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Kemudian mereka mengingkarinya. Ternyata mereka itu menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya. Mereka nisbatkan, mereka sandarkan nikmat-nikmat itu bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga harus kita renungkan kembali akan diri kita, akan keadaan kita, dan akan pemahaman kita dalam bab ini. Mereka, orang-orang jahiliyah, di samping mengingkari nikmat Allah, namun juga menisbatkan, menyandarkan nikmat Allah itu kepada selain Allah. Apa itu? Mereka mereka menisbatkan dan menyandarkan kepada kekuatan mereka dan daya upaya mereka, usaha yang mereka lakukan dalam mencari rezeki misalnya, kekayaan yang mereka miliki, dan berbagai macam kenikmatan duniawiyah yang mereka dapati itu, mereka menyatakan ini murni usaha saya pribadi, ini murni dari daya upaya saya, keilmuan saya, sehingga saya seperti ini sekarang. Ini berbahaya. Secara sadar atau tidak, bahwa ucapan itu ucapan yang batil, ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam sebuah kisah yang semua antum insyaallah faham dan mengetahuinya, yaitu kisah Qarun dalam surat Al-Qasas di ayat ke-78. Allah sebutkan tentang kisahnya Qarun, innama utituru ala ilmin indi, kata Qarun, aku diberi seperti ini, harta yang melimpah ruah ini murni karena ilmu saya, kata Qarun, murni karena kemampuan saya, murni karena upaya saya. Itu katanya Qarun, aku mendapatkan ini semua bi khibrati, dan khibrah keilmuan saya, wa kasbi, dan kemampuan saya mencari kasab. Dengan itu fayajhadu nikmatullahi alaihi, maka otomatis mereka ini telah menentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari secara otomatis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak jatuh sebagaimana jatuhnya umat-umat terdahulu, yang mana seperti Qarun Allah tenggelamkan ke dalam bumi semua harta-hartanya akibat mengingkari nikmat Allah dan menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita memahami yang namanya nikmat Allah itu bukan sebatas itu saja. Diutusnya Rasul, na'am, merupakan bagian dari nikmat, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diberinya sebuah rezeki, kekayaan, harta, itu na'am merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula waktu yang Allah berikan longgar ini, kelonggaran, dan di antaranya kita sampai di majelis ini juga nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya manusia manapun di belahan dunia ini tidak akan mampu untuk membatasi dan menghitung nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah jelaskan, tegaskan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa Allah itu innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana la dzalumun kaffar, Sesungguhnya manusia itu zalim dan kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang pertama tadi bahwa kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama ahli tafsir, menunjukkan bahwa manusia ini tidak akan mampu untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Akan mengalami taksir, kelemahan dan kekurangan dalam mensikapi dan mensyukuri dan menerima nikmat Allah tersebut. Sehingga ketidakmampuan ini, harapannya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun ingat, dibedakan oleh para ulama ahli tafsir antara tidak mampu mensyukuri dengan mengingkarinya dan menentangnya. Nah, dibedakan oleh para ulama ahli tafsir. Makanya Allah tutup di ayat tadi, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atas hambanya yang benar-benar di luar kemampuannya, khilaf dan ketidakmampuan, bukan karena menentang dan karena mengingkari nikmat tersebut atau tidak mensyukurinya. Di ayat berikutnya Allah sebutkan tadi, innal insana ladzulumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tentu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia ini adalah zalim, aniaya dan kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir Bahrul Muhit bahwa makna la tuhsuha adalah la tahsuruha wa la tutikuha, yang tidak mungkin bisa membatasi dan tidak mungkin mampu juga tutiku ada menghitungnya. Naam, secara global enggak bisa. Secara detail lebih lagi, kalau global mungkin dikit-dikit ini nikmat Allah, maaf mungkin, tetapi secara tafsil fala yadiru alaihi, tidak mungkin ada yang bisa manusia ini. Kenapa? Wala ya'lamuhu illallah, tidak ada yang bisa mengetahui akan detailnya nikmat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abu Darda radhiyallahu an menyatakan, man lam yara nikmatallah alaihi illa fi bat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara adzabuhu. Kata Abu Darda radhiyallahu an, barang siapa yang hanya pengetahuannya dia itu nikmat itu adalah terletak pada makanan dan minuman, ini makanan nikmat dari Allah, ini minuman nikmat dari Allah, itu yang dia fahami nikmat tersebut, maka ilmunya dia sangat sedikit dan azab Allah akan segera hadir kepada dia. Azab Allah akan segera hadir pada dia, akan segera menimpa kepada dia kalau dia hanya meyakini itu. Baik, di sana banyak nikmat Allah yang lain yang tentunya kita harus memahaminya dan mengetahuinya. Ketika Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbuna fihi ma ala katsir minan nas, asyatu wal farad, dalam riwayat Bukhari, dua kenikmatan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata mayoritas manusia ini banyak yang menyepelekan dan meremehkan dua kenikmatan tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, sungguh kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kalian. Dua kenikmatan ini yang banyak disepelekan dan diremehkan oleh hamba Allah adalah nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut dan menerima sepenuh hati akan firman Allah dan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma satu ketika dipegang oleh Rasulullah pundaknya, bahunya. Apa kata Rasulullah kepada beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini wahai Ibnu Umar radhiyallahu an, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu ini orang asing. Layaknya orang asing, tentu ketika dia merantau sejauh manapun tempat rantauannya, dia pun akan rindu pulang ke kampung halamannya. Au abirus sabil, atau sekedar lewat saja di dunia ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam menjelaskan hadis ini, jangan sekali-kali seorang muslim terbesit dalam benak dia atau punya cita-cita untuk hidup selamanya di dunia. Jangan. Jangankan cita-cita, terbesit saja di mana, jangan. Nah, ketika mendengar itu, Ibnu Umar, apa kata beliau radhiyallahu anhuma, fa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsaita fala tantadhiris sabah, khudh min sihhatika lima radika wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Ketika kamu di waktu pagi punya niatan baik, punya program amalan soleh, amalan yang benar, yang sunnah, amalan yang diridhoi oleh Allah, amalan yang syar'i, cepat kamu kerjakan di waktu pagi, jangan nunggu sampai sore nanti. Ini wujud syukurnya. Wujud syukur akan waktu yang Allah berikan kepadanya langsung diterapkan ketika itu saja juga oleh beliau. Baik, ketika seorang memiliki keinginan, kata beliau, dan cita-cita atau program di waktu sore, jangan menunggu pagi, kerjakan waktu itu, jangan ditunda-tunda. Baik, khudh min sihhatika lima radika, kamu manfaatkan, kamu perjuangkan, kamu usahakan di waktu sehat kamu untuk amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, amalan-amalan soleh sebelum sakit menimpa kamu. Nah, seseorang yang beramal amalan soleh di waktu sehatnya dan dia istiqomah di atasnya, maka ketika sakit tertulis sebuah amalan soleh tersebut ketika dia terhalangi oleh sakit. Oleh karena itu, maka yang kedua ini adalah kesehatan adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang luar biasa mahalnya, dan nikmat ini akan terasa betul-betul mahal dan benar-benar berharga nilainya ketika seseorang diuji oleh Allah sakit. Kalau biaya mungkin bisa dicari, kalau uang dalam berobat mungkin bisa dicari. Apakah dengan menjual sebuah aset, pinjam atau dibantu oleh yang membantu? Bisa. Mungkin mudah dalam bab ini. Walaupun bagi orang yang lain menjadi beban mental yang berat dan menjadi masalah yang sangat berat bagi orang lain. Lebih daripada itu, bahwa nikmat sehat yang semestinya ketika itu dia lakukan sekian amalan baik tertahan dengan sakit yang telah diderita oleh dia. Itu jika dia terbiasa beramal-amalan baik. Ketika na'udzubillah sehatnya dia tidak dimanfaatkan dan tidak dipergunakan dalam urusan kebaikan dunia dan akhiratnya dia terkhusus, maka kalau seandainya fitrahnya dia masih jalan, dia akan menyesal dan akan sedih. Dia akan menyesal dan akan sedih dari apa yang telah dia derita. Kesedihan dan penyesalan ini lebih mahal lagi daripada dunia yang ada pada dia. Oleh karena itu, maka apa yang telah saya sampaikan tadi, jadikanlah kelonggaran waktu dan sehat ini benar-benar di sebuah amalan yang Allah ridha dengannya. Demikian kata Ibnu Umar, wa khudh min hayatika qabla mautika. Manfaatkan, perjuangkan, pergunakan ketika kamu masih hidup sebelum ajal menimpamu. Ini semua kembali kepada diri kita. Penyesalan itu adalah di belakang, bukan di depan. Dan orang akan tahu bahwa yang telah dia kerjakan itu sebuah kesalahan, kejelekan, dan kekeliruan ketika dia tertimpa musibah-musibah itu, manakala fitrahnya dia masih berjalan. Karena memang manusia ini pada dasarnya secara global Allah beri kefahaman tentang ini baik dan tentang ini buruk. Ketika Allah menciptakan manusia, maka kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu fujuraha wa taqwaha. Fitrah ini ada pada manusia. Dia paham ini jelek, ini baik. Demikian di ayat yang lain juga Allah sebutkan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia ini faham akan dirinya, faham ini baik, ini jelek. Walaupun dia mengemukakan sekian alasan, akan tetapi perlu diketahui bahwa fitrah ini ternyata ada yang merongrong dan ada yang merusak. Yang diterangkan oleh para ulama, di antara perusak dan perongrong cahaya fitrah ini adalah al-adat wal-mujtama', adat tradisi, adat istiadat atau tradisi yang menyelisihi syar'i, ini yang merusak fitrah tersebut. Berapa banyak orang yang jatuh dalam tradisi yang menyelisih syar'i ini, namun mereka membela dan mempertahankan bahkan mati-matian di atas penyimpangan syar'i ini, sehingga adanya nasihat, pengajian dan ilmiah yang disampaikan kepada mereka untuk meluruskan dan mengentaskan mereka dari kekeliruan dan penyimpangan syar'i ini malah dibalas dengan penentangan, cemooh dan berbagai macam ucapan-ucapan yang menyedihkan yang mereka katakan. Ini yang merusak fitrah. Yang pertama adalah adat, tradisi-tradisi yang mukhalafah dengan syar'i, yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka mengucilkan orang-orang yang berusaha di atas sunnah dan berusaha untuk tidak ikut dalam kancah penyelisihan syar'i adat tadi. Di sisi yang lain, mereka berusaha untuk memprovokator dan mengucapkan sekian slogan-slogan yang mereka ucapkan dalam rangka membela tradisi tadi yang itu jauh di bawah bimbingan syar'i, artinya di luar bimbingan syar'i. Nah, hal-hal yang itu yang menjadi penyebab fitrah ini sudah enggak jalan. Ada orang meninggal atau apa, sementara satu orang ini berusaha untuk menegakkan sunnah, berusaha untuk menjauhi tradisi-tradisi yang menjadi syar'i, malah diberi ucapan apa? Kalau kamu enggak mau, nanti kamu kalau mati tidak akan ada yang ngurus jenazahmu. Bayangkan, ucapan ini sadar atau tidak berbahaya. Kalau sampai terjadi demikian, na'udzubillah, seorang muslim meninggal tidak diurus jenazahnya, akan ditimpakan oleh Allah azab seluruhnya di kampung itu. Karena ini fardu kifayah. Ini satu sisi. Sisi yang lain ada tendensi di situ mempertahankan tradisi yang milik syar'i tadi. Dan ini terus yang lainnya, kematian ini dan sebagainya. Ini sudah mulai terkungkung oleh tradisi. Inilah yang merusak fitrah tadi. Ada yang menyatakan dari mereka ini, subhanallah, luar biasa. Ya, kami tahu, kami yakin bahwa amalan ini tidak ada hadisnya. Tidak ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Tapi bagaimana ini masyarakat sudah mengerjakan ini? Kalau saya bicara hal ini, maka saya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ini terucap. Memilih ditinggalkan masyarakat daripada ditinggal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ini juga demikian, butuh perjuangan lagi, akhi. Butuh pengorbanan di dalam berusaha untuk menepis sedikit demi sedikit akan tradisi yang jauh menyimpang dari syariat Allah ini. Yang kedua adalah mujtama, lingkungan atau pergaulan yang melanggar syar'i. Lingkungan dan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya terhadap fitrah seorang muslim. Tatkala lingkungan tersebut dan pergaulan tersebut benar-benar tidak dibimbing dan terbimbing oleh syariat Islam atau oleh tatanan-tatanan Islam, maka sangat mudah orang itu terpengaruh dan larut terbawa dengan lingkungan dan pergaulan tersebut. Berapa banyak orang yang baik, seorang muslim yang baik, namun karena bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka jatuh dan terbawa. Berapa banyak orang yang ahlus sunnah, yang ahlus sunnah ngerti ilmu, faham tentang ilmu agama Allah yang Allah berikan kepada dia, sebatas yang Allah berikan kepada dia ilmu tersebut tentang sunnah, dan dia menerapkan beberapa sunnah yang dia ketahui dan diyakini kebenarannya itu, bergaul dengan orang-orang yang jelek, larut dan jatuh dalam kejelekan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita hendaklah benar-benar lebih cerdas lagi, lebih bangkit lagi untuk memperdalam sunnah tersebut sehingga diamalkan dan diyakini kebenaran sunnah tadi, dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini kepada kita ini dan kesehatan ini dari amalan-amalan yang benar-benar soleh atau amalan-amalan yang memang bermanfaat secara dunia dan akhirat kita. Amalan soleh adalah amalan yang ikhlas karena Allah, dan amalan yang di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah seseorang. Tanpa dua persyaratan ini, Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Seseorang amalannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar murni, namun amalan tersebut keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menerimanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini yang tidak dibimbing oleh kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan, barang siapa yang beramal sebuah amalan, laisa ahlai amruna, yang amalan tersebut, ibadah yang dia kerjakan, bukan termasuk bimbingan kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka tertolak. Mardudun ala sahibihi, ditolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak sampai kepada Allah SWT. Wadah. Demikian pula ketika seseorang beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, jelas hadisnya, jelas riwayatnya, dan para ulama pun telah membimbing kita akan amalan tersebut, namun dia tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun tidak menerimanya. Lain asyrakta layahbitanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, niscaya terhapus seluruh amalan kamu. Sehingga amalan tersebut mesti terpenuhi ikhlas dan benar di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Paling ahsan amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Begitu diterangkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, yaitu yang paling ikhlas karena Allah, murni, wa aswabuhu, dan benar di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu yang Allah berikan kepada kita ini, kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini, jangan sampai kita terbawa dan larut kepada hal-hal yang tidak ada faedahnya, terlebih-lebih maksiat wal iyadzu billah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan sebagian ulama menyatakan hadis ini hasan. Bahwa Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baik Islamnya seseorang adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, hadis ini merupakan inti dari adab dan arahan yang lurus bagi seorang muslim, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusan dia dan tidak ada kaitan dengan dia, sekaligus dan tanpa ada faedahnya. Sehingga ketika dia meninggalkan tadi, bukan urusannya, bukan, gak ada kaitannya, kemudian ditinggalkan juga yang gak ada faedahnya, dia tidak terbebani. Hah? Maka dia rohah, dia akan tenang, tidak ada beban tambahan bagi dia. Dan ini semuanya, kata Syekh, aryah linafsihi, lebih murih, lebih tenang dan lebih kondusif bagi dia, bila syak, tanpa ada keraguan. Sehingga seyogianya, kata beliau, bagi seorang muslim untuk tidak masuk dalam bab-bab yang bukan urusan dia dan tidak ada faedahnya, karena itu akan menambah capeknya dia dan secara otomatis akan tersibukkan diri dari perkara-perkara yang bermanfaat, baik dunia, lebih-lebih akhiratnya. Naam. Ikhwati fid din azri wa jazakumullah. Demikian pula kita hendaklah mudah di dalam beramal. Demikian pula kita mudah di dalam meninggalkan sesuatu yang tanpa ada faedah atau memudaratkan diri kita, sehingga kita termasuk apa yang telah Rasul sebutkan tadi, bahwa barometer atau ukuran orang-orang yang benar-benar Islamnya baik itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kenapa? Karena kita semua yang hadir ini dan seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia yang hidup di dunia ini, semua itu berusaha. Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Abu Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menyatakan dalam hadis ini bahwa at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samai wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika, kemudian kullun nasi, kata Rasulullah, yaudu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha rawahu Muslim. Rasulullah menyatakan bahwa at-tuhur, bersuci, adalah bagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan kebaikan nanti di hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi kebaikan timbangan nanti di akhirat, seperti langit di atas langit dan bumi ini. Salat adalah merupakan cahaya. Sedekah bukti orang itu mukmin, karena orang munafik itu enggan bersedekah. Kesabaran itu adalah merupakan dia adalah cahaya, sinar. Quran itu bisa hujah bagi kamu, artinya Quran itu akan membela kamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Ketika Al-Quran itu kamu baca, kamu renungkan, kamu pelajari maknanya kepada yang ahli, kepada ulama, kamu amalkan dan kamu yakini, kamu benarkan, itu akan membela kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun juga bisa akan jadi bumerang bagi kamu Al-Quran tersebut, ketika Al-Quran tidak kamu baca dan tidak kamu amalkan kandungannya dan yang lainnya. Kullun nasi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua manusia ini yahdu, dia pergi berlalu lalang di waktu pagi dan sore. Hidupnya dia ini yahdu, dia faba'i'un nafsahu, menjual dirinya dan menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang dia bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah, dan ada na'udzubillah yang dia malah terjerumus kepada siksaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia itu seorang manusia, na'am, dia menjual dirinya kepada Allah dengan taat kepada Allah. Na'am, kembali kepada taat kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayu'tikuha minal adzab, dia akan terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang menjual dirinya kepada syaitan, kata Imam Nawawi rahimahullah, menjual dirinya dengan kepada hawa nafsunya, dengan cara mengikuti syaitan dan mengikuti hawa nafsunya, maka inilah yang akan membinasakan dia. Dia perturutkan nafsunya, hawanya, dan syaitan yang selalu menggoda dia dan mengelilingi dia, maka inilah yang akan menjadikan orang ini binasa wal iyadzubillah. Demikian pula Ibnu Dakiqil Aid juga menyatakan bahwa kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famutiquha aw mubiquha. Artinya apa? Setiap orang ini berusaha, berjuang untuk dirinya yang dia taat kepada Allah dalam menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya, maka terselamatkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tapi kalau dia menjual dirinya kepada syaitan dan hawa nafsunya tadi dan menerima dan mengikutinya, taat kepada keduanya, maka inilah yang akan menyebabkan dia itu sengsara hidupnya dia, dan azab Allah pun akan menghampiri dia. Naam. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, pada kesempatan yang singkat ini, hendaklah kita semua pun juga lebih waspada dan lebih banyak berfikir, merenung. Naam. Imam Syafi'i pun telah mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah bagi seorang itu fikir terlebih dahulu apa yang akan dia sampaikan. Jika mendatangkan maslahat, sampaikan. Jika akan mendatangkan mudarat atau ragu akan mendatangkan maslahat atau mudarat, dia tinggalkan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan hikmah bagi kita dan tambahan ilmu bagi kita semua, dan menjadi lebih waspada dan berhati-hati untuk selalu kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnahnya dan mensyukuri akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Barangkali kita masuk kepada sesi yang kedua.